Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, meski Indonesia punya kementerian yang khusus mengurusi sektor olahraga nasional, namun model pembinaannya masih jauh dari harapan para pemangku kepentingan di cabang-cabang olahraga nasional. Sehingga tidaklah mengherankan jika prestasi olahraga anak-anak bangsa justru makin melorot, serta jauh dari target untuk menjadi juara meski hanya di tingkat regional Asia. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kalau kita tak bisa berharap pada peran eksekutif, apakah kita bisa berharap pada anggota legislatif yang punya peran pengawasan di sektor olahraga? Saya nggak pernah lihat itu mereka ada di lapangan terus ngurusi serius. Itu pun semua orang tahu kan, apa? Nggak usah jauh-jauh di cabang yang saya urusi bertahun-tahun aja di karate itu. Nggak ada itu kejuaraan Asia, kejuaraan dunia loh di Senayan itu. Mereka muncul, terus nonton aja lah, ngasih perhatian. Ini kejuaraan dunia nih di Senayan gitu. Nggak ada. Nanti kalau ada multi event, pembukaan, nanti lihat aja misalnya pembukaan PON, wah semua ikut ini karena ada pejabatnya datang, karena ada ini gitu. Jadi selama ini siapa sebenarnya yang berperan untuk membina olahraga nasional Pak Her? Ya orang-orang gila di cabang olahraga aja. Dulu ada Nasution untuk atau keluarga item untuk renang di bulu tangkis ada Tahir Jide. Banyaklah gitu. Jadi orang-orang gila yang benar-benar udah enggak ada hitung-hitungan transaksional dalam membina olahraga karena jiwanya ada di situ gitu. Itu kan hasilnya jelas gitu. Tapi Pak Her, seperti apa Bapak melihat kasus PSSI yang justru jadi rebutan para pemilik dana yang concern pada sepak bola nasional? Iya, dan yang nggak punya duit juga ikut rebutan karena di situ ada duit. Terlalu banyak campur tangan orang pengurus yang nggak ngerti officialnya ikut, ngatur ini, ngatur itu. Ngatur-ngatur, jangan yang ini berangkat, yang ini latih. Jadi karena saya keluar duit, saya ikut ngatur-ngatur. Begini ya kacau, ya. Orang yang punya dana banyak, tapi tidak punya hati nurani untuk kegilaan istilah kita di olahraga itu, orang yang harus gila dengan cabang olahraga itu, tanpa kegilaan, nggak akan berprestasi juga. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.